5:44 a.m. I Dream Radio. Successful Muslim family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10:44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10:44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar hari ini sahabat iDream? Semoga sehat selalu dan semoga kebahagiaan senantiasa menyinari kehidupan Anda. Dan terima kasih untuk Anda masih selalu setia bersama kami di 10:44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Kita kembali di program Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita hari ini. Seperti biasa, kita akan membahas materi-materi tentang fikih wanita bersama Ustazah Nur Hamidah, LC/MAG. Dan saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah bisa bergabung bersama kita di iDream Radio, juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.idreamradio.id. Dan juga untuk Anda yang menggunakan Android, Anda bisa download aplikasi iDream Radio melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dimanapun Anda berada. Nah, saat ini di studio kita sudah bersama Ustazah Nur Hamidah nih untuk pembahasan kita di Inspirasi Keluarga kali ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah, kabarnya sehat hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik. Dan kita masih diberi kesempatan nih Ustazah untuk bisa kembali membahas fikih wanita di Inspirasi Keluarga. Nah, untuk hari ini kita akan membahas dan berbicara tentang apa nih Ustazah? Insyaallah, karena kita di dunia ini hidupnya kan gak sendirian. Betul. Tapi banyak manusia-manusia di sekitar kita. Ya, sehingga dengan istilah silaturahim, bersaudara, tali persaudaraan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimanakah hakikat silaturahim, ya, dan bagaimanakah yang disebut dengan tali persaudaraan, dan juga bagaimanakah, ya kan, aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, insyaallah, ya kan, kita akan belajar ya tentang hakikat semua itu. Oke, berarti kita akan berbicara mengenai persaudaraan ya, muslimah dan juga persaudaraan. Baik sahabat iDream, dan untuk Anda yang di rumah, saya ajak kembali bisa bergabung melalui email kita ya di idream.id@gmail.com. Dan juga untuk Anda bisa mengakses live streaming kami di www.idreamradio.com. Kami akan kembali untuk Anda start lagi, dan jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di 10:44 iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10:44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di 10:44 iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini tengah mendengarkan kami melalui live streaming di www.idreamradio.id. Ustazah, hari ini kita akan berbicara mengenai persaudaraan. Nah, kalau di dalam Islam, ruang lingkup persaudaraan itu seperti apa nih Ustazah? Apa aja nih ruang lingkupnya? Iya, kalau kita melihat di dalam surat An-Nisa, di ayat pertama, ya, persaudaraan itu biasanya kan seringnya dibahasakan dalam kehidupan kita kan bersilaturahim, ya kan, silaturahim. Nah, kata-kata silaturahim inilah yang akan mengacu kepada makna persaudaraan. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertawalah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang awalnya Allah ciptakan manusia itu kan seorang diri, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah ciptakan istrinya. Dengan pernikahan Adam dan Hawa, wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa, akhirnya berkembang biak banyak laki-laki dan banyak wanita. Ya, lalu Allah menyebutkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah,